السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما حاضرين dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan masih pada bahasan bab yang ke-10, yaitu Talbis Iblis terhadap para sufi dari kalangan orang zuhud. Dan subbahasannya masih berkaitan dengan Talbis Iblis terhadap mereka berkaitan dengan pakaian. Dan pada pertemuan yang lalu, ulun ingin rekap sedikit, kita telah menyebutkan yakni bahasan berkaitan dengan pakaian syuhrah, pakaian sensasional. Dan ini tentunya fitnah pakaian syuhrah ini tidak menerpa orang-orang sufi saja. Ini bisa menerpa siapapun di antara. Nah, pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan beberapa yakni kaedah sebenarnya dari tulisan Syekh Al-Munajjid hafizahullah taala berkaitan dengan pakaian syuhrah. Ketika ditanyakan kepada beliau tentang hukum memakai pakaian yang dipakai para olahragawan. Tentunya pakaian olahragawan, masing-masing olahraga berbeda-beda. Ini secara umum pakaian olahragawan. Mungkin kalau yakni kita dekatkan maknanya sekarang, mungkin jersey Jerman ya. Harus Jerman. Habis itu sininya bannya pelangi. Sekarang pelangi sudah tidak seindah dulu ya, semenjak ada mereka ya. Wallahualam bissawab. Lanjut jamaah. Nah, ulun ingin rekap sedikit. Yang pertama, kata beliau, poin yang perlu difahami berkaitan dengan pakaian itu adalah al-i'tidal. Sikap pertengahan. Tidak berlebihan, mungkin kuantitasnya. Cukupnya saja yang Anda perlukan untuk satu pekan. Juga kemudian tidak berlebihan kualitasnya, sangat mahal, tidak juga. Atau juga tidak sebaliknya, sangat buruk gitu ya. Atau kemudian punya cuma satu, Jamaah sekalian rahimakumullah, zuhud bukan seperti itu yang dimaksudkan. Anda punya pakaian atau berpakaian sangat buruk, atau Anda punya pakaian cuma satu, bukan itu makna zuhud. Tapi itulah zuhud yang difahami oleh orang-orang sufi zaman dulu. Sekarang sepertinya sudah bergeser juga. Bahkan mungkin mereka melakukan hal yang sebaliknya, yaitu yang sangat mahal, yakni berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian, pakailah pakaian kalian. Inda kulli masjidin, setiap kalian pergi ke masjid, pakaian yang terbaik. Gak mesti tentunya sangat mahal, yang terbaik. Alhamdulillah di kita, pakaian itu yakni masih pada harga yang wajar lah ya. Di angka 100 ribuan kita masih bisa dapatkan dan bagus. Kain kutun atau katun. Bahkan sekarang itu kain linen yang rada kasar. Bahkan mungkin lebih mendekat kepada kayak seperti kanvas. Itu malah mahal sekarang. Karena juga linen ada yakni level-levelnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani wakulu washrobu, dan minumlah dan makanlah, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Berlebihan di sini merujuk kepada semua perintah berkaitan dengan pakaian, makanan, minuman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhilah atau makhyalah. Dua bentuk bacaan. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, makanlah dan bersedekahlah dan pakailah pakaian tanpa berlebihan dan tanpa ada kesombongan. Nah, bab ini yang kita akan fokuskan pada kesempatan malam hari ini. Berkaitan dengan semua kita ingin pakaian kita bagus. Ya, semua kita pasti ingin pakaiannya bagus. Baju dia yang dia pakai, baju koko, baju kerja, celana, sarung, ya. Kayak sarung misalnya. Kan sarung itu kenapa mereknya ditaruh di situ? Nah, menunjukkan harga ya. Wah, ini dua mangga, sekitar seginilah harganya. Wah, ini yakni dua kelinci. Wah, ini kacang ya. Ini bukan sarung ya. Jadi orang ini salah pakai ya. Enggak tahan saya ngelarin jokes itu. Saya sudah siapin. Kemudian yakni atau ini BHS gitu ya. Wah. Makanya kalau misalnya Anda menginginkan sesuatu yang bagus, tapi Anda yakni tidak ingin kemudian dengannya Anda terlihat berlebihan, mungkin bagi sebagian orang BHS sangat mahal, tapi untuk orang yang sangat kaya ya biasa aja dia. Ya mungkin mereknya dipakai di atas ya. Biar dibalik aja, biar tidak kelihatan. Karena nanti menghilangkan kekhusyuan orang yang di belakang. Wah, BHS sarung sidinier. Jadi Mbah Tuntung, assalamualaikum. Assalamualaikum. Berapa tapi piano? Ah, ya. Jadi lupa zikir ya. Nanya harga sarung ya. Jadi pindah di atas saja ya. Taruh di jidat ya. Oke. Okay. Kata Nabi Muhammad SAW, makanlah, bersedekahlah, pakailah pakaian tanpa berlebihan, kualitas dan kuantitas. Sangat mahal mungkin harganya. Atau kemudian sangat banyak jumlahnya. Sedang-sedang saja. Mau laki perempuan sama ya. Wala makhilah, dan tanpa ada kesombongan. Belum sebutkan tadi bahwasanya semua kita ingin pakaian kita bagus. Apakah itu bagian dari kesombongan? Tidak. Kata Nabi Muhammad, sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah kesombongan. Dan semua itu bisa jadi batu loncatannya pakaian. Ya, Ketika ada yang menasihati Anda dan dia mungkin strata ekonominya jauh di bawah Anda, miskin dia, sangat mungkin Anda kemudian menjadi orang yang sombong disebabkan pakaian. Jadi ada hubungannya memang. Cuman bukan ketika orang itu pengen pakaian bagus itu sombong, tidak. Sombong itu menolak kebenaran dan kemudian meremehkan orang lain. Picunya bisa macam-macam, termasuk diantaranya adalah pakaian, makanan, minuman, kendaraan, hingga kemudian kita meremehkan orang lain. Itu poin pertama. Poin yang kedua berkaitan dengan patokan pakaian syuhrah itu adalah kembali kepada adat istiadat masyarakat satu kota atau satu negeri tertentu. Itulah pakaian syuhrah. Ketika seorang kemudian memakai pakaian di luar dari kebiasaan tempat itu, kota itu, negeri itu, yang kemudian akhirnya manusia mengarahkan pandangan padanya, akhirnya kemudian manusia mengarahkan jari jemarinya, menunjuk-nunjuknya, jadi pusat perhatian dia, maka kala itulah pakaian tersebut menjadi pakaian yang sensasional. Entah karena sangat mahalnya, entah atau sangat berlebihannya, atau sangat buruknya. Jadi itulah patokan, yakni pakaian syuhrah. Nah, poin yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh waktu itu adalah bahwasanya dengan yakni mudahnya yakni berita itu kita dapatkan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, termasuk di antaranya adalah pakaian kota tertentu dan negeri tertentu. Belum lagi kemudian zaman sekarang itu yang mengerjakan pakaian itu kan udah mesin ya, di pabrik dan mesin. Ya sekalinya manusia yang mungkin cuman jadi operatornya doang, betul-betul yang mengerjakan mesin, akhirnya bisa diproduksi sangat banyak. Hingga kemudian bisa dijual bukan cuma di kota itu. Dia bisa jual di satu negeri itu, bahkan mungkin negeri yang lain bisa membelinya. Ya, apalagi sekarang dengan e-commerce itu, wah luar biasa. Anda bisa beli dari negara manapun. Ya. Tinggal misalnya download aplikasi yang aplikasi e-commerce di negara tersebut yang paling populer misalnya, seperti di Cina misalnya Anda download Alibaba gitu ya. Kalau misalnya di Amerika Anda download Amazon misalnya, di Indonesia kan ada yakni Tokopedia dan juga Shopee ya, yang paling besar mungkin. Lazada mungkin rada kurang gitu ya. Bukalapak sudah rada menurun ya. Anda bisa langsung beli. Pembayarannya pun yakni luar biasa mudah dengan electronic money. Nah, kata beliau, dan sebab-sebab yang lain akhirnya menjadikan patokan di nomor dua tadi itu berubah. Karena sebab-sebab ini akhirnya patokan bahwasanya ini pakaian sensasional karena merebak seluruh dunia jenis pakaian tertentu, akhirnya merubah hukum. Akhirnya kita terbuka dengan pakaian negeri tertentu. Kayak misalnya sebagian kita misalnya ketika ada awal-awal sebagian ikhwah pakai peci Pakistan itu mungkin rada aneh waktu itu, tapi kesini makin kesini biasa aja kita melihat sebagian ikhwah misalnya pakai peci Pakistan atau pakai baju Pakistan biasa. Kenapa? Karena informasi luar biasa cepat kita dapatkan, akhirnya merubah hukum. Satu perkara ini bukan lagi perkara yang sensasional. Pandangan manusia tidak tertuju pada dia lagi. Jari-jari manusia tidak tertuju pada dia lagi. Kenapa? Banyak orang yang pakai. Termasuk diantaranya gamis misalnya. Kalau burnus mungkin di kita belum ya. Jadi ya hoodie tapi seperti gamis tapi langsung hoodie-nya gitu. Pakaian orang Tunisia, Maroko, kalau nggak salah di musim dingin, kainnya tebal, wool, kita akan bahas juga. Mungkin kalau kita memakainya sekarang di sini, itu akan sangat aneh, karena kainnya itu dipakai di musim dingin. Ketika di negeri-negeri lain dingin sekalipun, seperti sekarang misalnya, November, Desember, Januari, Februari, kita ya nggak dingin, kita musim hujan biasa aja, bahkan terkadang musim hujan kita di rumah tetap gerah. Iya kan? Iya. Jadi akan sangat aneh kalau misalnya kita menggunakannya. Maka akhirnya kita pakai jaket-jaket seperti biasa. Ada yang mungkin jaket kulit, jaket dari wool, jaket dari fleece, macam-macam kainnya. Dan itu perkara yang sangat biasa. Merubah hukum. Kecuali kata beliau, di satu kota atau di satu negeri, mereka masih sangat menjaga bagaimana pakaian yang mereka pakai, kemudian kita menyelisihinya, kalau itulah kemudian ia menjadi pakaian syurah dan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuma dia menyelisihi perkara yang lebih utama. Dia menyelisihi perkara yang lebih utama. Kenapa? Sangat mungkin Anda menjadi sebab orang menggibah Anda. Ketika orang menggibah Anda, tentu dosa dia. Cuma Andalah pemicunya. Jangan menjadi pemicu orang kemudian berdosa. Nah, kemudian yang terakhir kita sebutkan waktu itu adalah patokan, yakni pakaian. Yang seharusnya dipakai oleh seorang muslim. Khususnya bahasan di sini adalah laki-laki. Karena tadi penanya bertanya tentang pakaian para olahragawan. Nah, disebutkan kata beliau, maka yang menjadi perkara yang sangat penting kita bahas adalah bahwasanya pakaian itu satu menutup aurat. Bukan cuma aurat yang minimal ya, kita laki-laki dari pusar sampai lutut. Lututnya gak masuk ya, dari pusar sampai lutut. Lutut kelihatan itu gak apa-apa. Dari pusar sampai lutut. Apakah kemudian kita sholat hanya pakai celana 3/4? Ya tidak, kita sempurnakan pakaian kita. Perintahnya kan ada, pakai pakaian terbaik setiap kali kalian pergi sholat. Menutup aurat, kemudian tidak menerawang. Kemudian tidak mensifati warna kulit, artinya pakaiannya sewarna dengan kulit. Dan kemudian juga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ya, mau bagus kayak tubuhnya atau kemudian seperti buntelan, enggak nyaman dilihat. Ya, kita rasa geli gitu ya, apalagi kemudian sudahlah pakaiannya menerawang, badannya enggak bagus-bagus amat gitu ya, perutnya luar biasa seperti buntelan, berbulu pula. Jadi kita lihatnya aneh ya. Ini haji siapa nih? Kemudian walaisa fi tashabbu bil libasid diyanatil ukhra, dan kemudian ini yang kelima, tidak menyerupai pakaian khas agama tertentu. Anda ke masjid pakai pakaian sinterklas, Anda ke masjid pakai pakaian pastor, Anda ke masjid pakai pakaian biksu, dan juga tuli. Kemudian itu biksu ya. Kemudian juga tidak menyerupai pakaian wanita. Iya, mentang-mentang baju lagi habis semuanya dicuci, abaya istri Anda dipakai. Ini sama aja kayak gamis yang enggak ada, tapi ada bling-blingnya di sini. Aneh. Kemudian juga bukan pakaian ahli kefasikan. Ya, siapalah misalnya seorang yang terkenal dengan kefasikannya. Contohnya tadi di mukadimah ada, Anda pakai baju gamis dia. Oh, tapi kemudian warna-warni pelangi. Ah, ini kan seperti itu. Kemudian yang terakhir, dan dia untuk laki-laki, bukan yakni sutra yang asli ya. Tapi kalau yang imitasi enggak apa-apa ya, karena enggak asli ya. Karena sebagian sutra sekarang itu sudah bukan sutra yang asli dari yakni dari ulat sutra ya. Iya. Lebih kepada siluman ular putih ya. Enggak ada hubungannya. Oke, itu rekap kita pada pertemuan yang lalu. Berikut jamaah sekalian rahimakumullah, halaman 226 yang bersamanya terjemahannya berkaitan dengan talbis pakaian wol. Panjang beliau sebutkan di sini. Saya ingin sebutkan sedikit saja di antaranya karena hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan pakaian wol rata-rata mawdu. Makanya tidak ulun bahas panjang lebar karena rata-rata hadisnya mawdu, yaitu palsu. Disebutkan di sini oleh beliau lubsus suf, bahkan di antara penisbatan sufi itu ya ke kain yang mereka pakai ini, yaitu suf wol. Kata beliau rahimahullah taala, fa amma lubsu rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sufa faqad kana yalbasu fi ba'd al-awqat lam yakun labisahu shuhratan 'anil 'arab. Perhatikan di alinea yang ketiga di halaman 226 mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian wol. Ketahuilah bahwa beliau hanya memakainya sesekali saja. Dan mengenakan pakaian seperti ini bukanlah perbuatan mencari ketenaran di kalangan orang-orang Arab. Beliau memakainya sesekali, biasa aja. Di musim dingin, gak tahu zaman Nabi Muhammad berapa ya. Sekarang aja, yang misalnya di Madinah itu ulun pernah rasakan bisa sampai 4 derajat. Wah, anda kalau enggak pakai jaket tebel, wah luar biasa. Susah beraktivitas karena sangat dingin. Luar biasa dingin. Apakah kita memakainya setiap hari? Ya di musim itu saja kan. Ketika musim panas anda pakai itu, ya enggak bisa. Nah, Nabi Muhammad juga menggunakannya sesekali. Nabi Muhammad punya pakaian kainnya bagus, katun. Nabi Muhammad punya pakaian kainnya linen, kasar. Nabi Muhammad juga punya seperti ini. Beliau punya macam-macam. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, beliau tidak menggunakannya selalu. Nah, kata beliau di sini, wa amma ma yurwa fi fadli lubsihi fa minal mawdu'ati allati la yathbutu minha syai'un. Sedangkan mengenai riwayat menyebut tentang keutamaan dalam mengenakan pakaian yang dibuat dari bahan wol, ketahuilah bahwa riwayat seperti ini termasuk hadis-hadis maudhu atau palsu yang sama sekali tidak sahih. Palsu. Hanya dibuat-buat. Orang, dorongan membuat hadis palsu itu macam-macam. Ya, dorongan orang membuat hadis palsu itu macam-macam. Bahkan sebagian di antara alasannya terkadang untuk menasihati orang lain bisa. Orang bikin hadis palsu tapi untuk menasihati orang ada. Tapi tidak sedikit orang bikin hadis palsu itu untuk mencari jabatan di pemerintahan. Disebutkan oleh para ulama. Bagaimana pemimpin di masanya dia suka kemudian dengan burung merpati. Karena seseorang ini ingin cari muka supaya kemudian dapat jabatan di yakni kabinet pemimpin tersebut, langsung dia bikin hadis-hadis tentang burung merpati. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang punya burung merpati, kebetulan punya yang punya ini warnanya putih, kebetulan dia punya dua dan kemudian sepasang, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Apaan? Iya, disebutkan di bahasan-bahasan hadis, kalau sudah masuk bahasan hadis palsu, alasan orang membuatnya macam-macam. Di antaranya untuk menasihati. Untuk apa bikin hadis palsu? Ribuan sabda Nabi Muhammad yang sahih belum kita baca. Ulun sering mengulangi cerita ini. Di salah satu daurah ya, ulun lupa tahunnya, tapi di atas 2015. Waktu itu masih di Mojokerto daurahnya, belum pindah ke Batu. Kata Syekh, kepada 400 para da'i se-Indonesia. Kata beliau, siapa di antara kalian yang sudah selesai membaca, bukan menghafal ya. Siapa di antara kalian yang sudah selesai membaca Sahih Bukhari? Ya, angkat tangan tuh kurang lebih 10 orang saja dari 400. Kenapa ulun tahu kurang lebih 10 orang? Karena saya duduknya di belakang, jadi saya bisa ngitung. Waduh, sedikit sekali dari 400 ya. Siapapun anda punya kenalan para ustaz Nusantara seumuran dengan ulun atau di atas ulun sedikit atau di bawah ulun sedikit, anda bisa cross check cerita ini. Daurah di Mojokerto tahun 2017-18. Kemudian kata beliau, siapa di antara kalian yang sudah selesai membaca, bukan menghafal ya, membaca Sahih Muslim? 3-4 orang dari yang 10 tadi. Yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, jika tanpa pengulangan, itu paling 4.000. Ya, tanpa pengulangannya. Karena yang ada itu, sampai setebal itu beberapa hadisnya diulang-ulang hingga sampai 7.000-an. Kenapa terkadang Imam Bukhari, Imam Muslim mengulang yakni sabda Nabi Muhammad? Karena memang hadis itu cocok dibahas untuk bab yang lain. Akhirnya terulang. Terkadang mungkin disebutkan di bab akidah, tak taunya ketika berbicara bab ibadah ini juga tepat masuk lagi hadisnya di sini, terulang jadinya. Lalu jadi banyak. Tapi tanpa pengulangan 4.000-an saja, dan 4.000 itu sangat banyak. Kita baru berbicara yang sahih ya, belum lagi kemudian yang ini hasan. Kitab-kitab hadis yang yakni gelarnya itu Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, itu yakni sahihnya ada, level hasannya banyak, lemahnya pun ada. Tapi kalau Bukhari Muslim, nama kitabnya saja sahih. Karena persyaratan yang dia buat sebelum dia menorehkan sabda Nabi Muhammad itu sangat ketat sekali. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu, Imam Bukhari, dia harus pastikan bahwasanya gurunya bertemu dengan gurunya. Dua, gurunya dan guru di atasnya satu zaman. Ini persyaratan yang berat yang dibuat oleh Imam Bukhari hingga semua hadisnya sahih. Pernah disebutkan ada sayembara di awal tahun 90-an, mudah saya tidak salah, di Saudi Arabia, untuk mencari hadis lemah dalam Sahih Bukhari. Tidak ada yang menang. Enggak ada yang dapat. Karena persyaratan beliau berat. Lain dengan persyaratan Imam Muslim. Ingat, persyaratan ini tidak mereka tulis dalam kitabnya ya. Tidak mereka tulis di mukaddimah, enggak. Tapi dari praktek cara beliau menulis kitab sahihnya, difahami seperti itulah persyaratan yang dibuat oleh Imam Bukhari. Ketat sekali. Dia harus menetapkan guru dia bertemu dengan guru yang ada di atasnya dan sezaman. Jadi bertemu. Kalau Imam Muslim, sezaman dan ada kemungkinan bertemu. Kalau Imam Bukhari harus ketemu. Kalau Imam Muslim, sezaman dan ada kemungkinan bertemu. Misalnya ini perawi guru beliau. Ini kita berbicara Banjarmasin ya. Misalnya satu di Banjarmasin, satu di Martapura. Wah, sangat mungkin ketemu. Satu di Banjarmasin, satu di Batu Licin. Sangat mungkin ketemu. Lawang jalur darat aja bisa. Tapi kalau misalnya satu di Banjarmasin, satu di Papua. Nah, ini cukup jauh nih. Nyebrangnya cukup jauh. Jadi 4-5 ribuan. Dan itu kita baca aja. Ulun juga belum hatam. Baca doang belum hatam. Lalu untuk apa Anda bikin yang palsu-palsu? Ribuan yang sahih, dengannya faedah luar biasa, begitu banyak, Anda bisa sampaikan ke umat. Ngapain yang palsu-palsu? Karena yakni di antara juga alasan orang membuat hadis palsu biasanya untuk menopang keyakinan. Untuk menopang keyakinan. Dia tahu dia di atas penyimpangan. Tapi agar orang kemudian terkelabui dia di atas kebenaran, dia bikin hadis. Untuk menopang prinsip dia atau keyakinan dia yang menyimpang. Makanya kalau ada dulu ya, zaman 2007-2008 begitu BBM itu booming, BlackBerry. Itu kita dapati ketika broadcast-broadcastan itu. Orang mengatasnamakan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Di cross-check, enggak ada satupun. Itu dulu ya. Orang berani mencatut nama Imam Bukhari, Imam Muslim. Kenapa? Karena kalau hadis itu sudah diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, hati kita kaum muslim ini tenang. Oh, Bukhari pasti bujur sudah. Poin ini yang kemudian yang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Tenangnya hati kaum muslimin ketika membaca satu riwayat, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wah, bujur sudah nih. Orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ketenangan hati kaum muslimin, akhirnya dia bikin yang palsu-palsu. Di cross-check enggak ada, karena memang cross-checknya mudah. Bisa di cross-check dari perawinya, sahabatnya siapa, bisa di cross-check dari lafaz yang uniknya apa, karena sabda Nabi Muhammad pasti ada lafaz uniknya. Kemudian bisa dilihat dari yang mengeluarkan siapa. Berhubung dia mengatakan riwayat Bukhari, bisa di cross-check dan enggak pernah ada. Itu dulu. Kesini, wah, makin parah. Bukan lagi dia berani mencatut nama yakni Imam Bukhari plus kemudian dia berdosa atas nama Nabi Muhammad SAW. Sekarang itu berdosa atas nama Allah pun ringan. Allah menyebutkan dalam sebuah hadits kursi firman-Nya. Bohong padahal. Subhanallah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, amanah ilmiah. Siapapun di antara pian yang dapat broadcastan ilmu agama, tapi kemudian tidak amanah orang yang membroadcastnya, Anda bisa mengcrosscheck amanahnya orang itu dengan ilmunya. Simpel. Ketika dia menyampaikan broadcastan sabda Nabi Muhammad, harus ada salah satu di antara tiga unsur hadis ada di broadcastan itu. Satu, perawi dari kalangan para sahabat, dia sebutin enggak? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ada sahabatnya tuh. Dua, dia sebutkan matan hadis Nabi Muhammad dalam bahasa Arabnya. Nah, amanah dia tuh. Dan yang ketiga, dia sebutkan siapa mukhrijul hadis, yang mengeluarkan hadisnya itu siapa? Imam Bukhari kah, Muslim kah, Abu Dawud kah, Tirmizi kah? Salah satu di antara tiga ini ada, kita bisa katakan dia amanah. Kenapa? Karena bisa di cross check. Yang kita sayangkan ada broadcast nasihat agama, Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, kemudian Nabi Muhammad berbicara macam-macam, tapi langsung Nabi Muhammad bersabda, kemudian terjemahan bahasa Indonesianya dan yang mengeluarkan enggak ada. Susah mencarinya. Walaupun kita tidak katakan langsung dia pembohong enggak, cuman Anda tidak amanah dengan ilmu agama ini. Ini yakni agama dalil. Anda ingin menasihati orang dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, rujukannya jelas. Ini ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan main begitu, oh bagus nih, langsung share tok-tonya hoax. Wah bagus nih, langsung share tok-tonya, ya ini gak ada hadisnya. Jangan. Apalagi misalnya Anda, ya ini di keluarga Anda cukup menjadi mungkin panutan misalnya. Karena Anda misalnya, tanpa mensucikan siapapun, misalnya Anda karena Anda rajin, ya ini hadir pengajian, ketika Anda membroadcastnya di grup keluarga, room broadcast gar, kada betah tu, pasti bujur ni je. Padahal kadang-kadang kita baca aja belum. Ulunnya. Kalau misalnya membroadcast sesuatu dan kemudian ulun lihat dia langsung broadcast ulang, itu ketahuan dia enggak baca. Karena artikel itu para ustadz saja ketika bikin artikel di awal, setelah judul itu pasti ada tulisan 2 minutes reading atau 2 minutes read kalau enggak salah. Artikel ini dibaca dalam 2 menit, artikel ini dibaca dalam 5 menit. Kita hanya membroadcast langsung tersebar pulang. Nah, berarti kan membacanya. Baca dulu, manfaat dulu untuk Anda. Baru kemudian sebarkan untuk orang lain. Kecuali imbah Anda membroadcast, Anda membacanya. Ayuha kata Bapak. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena ini zamannya luar biasa mudah kita menyebarkan ilmu alhamdulillah, tapi tetap harus amanah dengan ilmu yang kita sampaikan. Anda tidak akan atau pian tidak akan dapati para ustaz kita ketika bikin artikel kecuali 3 unsur ini pasti lengkap. Tunjukkan saya satu website para ustaz kita yang tidak memenuhi ini. Mereka pasti penuhi semuanya. Sahabatnya dia sebutkan, matan riwayatnya dalam bahasa Arab dia sebutkan, dan yang mengeluarkannya bahkan nomornya dia sebutin. Bahkan terkadang bukan cuma nomor hadis Bukhari, nomor enggak, terkadang di bab anu di pasal anu nomor sekian. Detailnya luar biasa. Kenapa? Amanah. Ini ilmu agama yang sangat mungkin dengan broadcastan Anda orang tersapa hidayah, maka harus yakni hati-hati, jangan asal-asalannya. Oke, lanjut. Nah, itu berkaitan dengan wall ya, rata-rata hadis-hadis palsu. Nah, masuk kepada bahasan talbis pakaian yang secara eksplisit menampakkan kezuhudan. Halaman 230. Kata beliau di sini rahimahullah taala, al-libasul ladzi yuzhiru az-zuhda. Pakaian yang memperlihatkan kezuhudan. Bentuk talbis berikutnya. Kata beliau, qala al-musannif, berkata Imam Ibnu Jauzi, wa'lam anna al-libasa alladhi yuzri bi sahibihi yatadammanu izhara az-zuhdi wa izhara al-faqri wa ka'annahu lisanu shakwa min Allah 'azza wa jalla wa yujibu ihtiqara al-labis wa kullu dhalika makruhun wa manhiyun 'anhu. An Malik bin Nadlah qala, أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل المال قد آتاني الله عز وجل من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال فإذا أتاك الله عز وجل مالا فليرى عليك. Perhatikan halaman 230. Siapa yang belum punya buku ini, jamaah? Silakan angkat tangan. Yang belum punya buku ini. Wah, sudah punya semua ya, tapi mungkin ketinggalan ya. Ada satu di pojok sana, tolong. Sisa satu kan? Iya, syukur yang angkat tangan cuma satu. Bukunya sisa satu. Nanti kita kasih dulu ya, Mas. Notanya belakangan ya. 150.000, Mas. Gratis. Ini enggak bisa saya tawak ya. Berarti itu Mas yang pojok itu. Mas ini Mas, ambil Mas. Halaman 230, perhatikan jamaah. Talbis iblis, pakaian yang secara eksplisit, eksplisit itu apa sih? Nyata ya. Jelas ya. Mempenampakkan kezuhudan. Zuhud tentunya versi keyakinan orang-orang sufi dengan tampilan yang lusuh, kumuh, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini salah satu di antara makna zuhud adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di sisi Allah lebih utama daripada yang dia miliki sekarang. Akhirnya dia orang menjadi orang yang sangat bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan jemaah. Penulis mengungkapkan, ketahuilah, pakaian yang merendahkan pemakainya adalah pakaian yang di dalamnya terkandung unsur menampakkan kezuhudan serta atau kemiskinan. Pakaian yang seperti ini bagai atau ibarat bahasa untuk mengadukan Allah terhadap makhluk dan karenanya membuat si pemakai terhina. Jadi bentuk mengeluh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian membuat si pemakai terhina. Ini semua hukumnya makruh dan dilarang karena sudah masuk kategori libas syura. Kenapa ini makruh? Makruh itu kalau berdasarkan definisi yakni ulama usul yakni pelakunya tidak berdosa. Tapi meninggalkannya lebih utama dan berpahala. Masa kemudian kita yakni tidak ingin mendapatkan pahala dengan meninggalkan perkara tersebut? Karena yang namanya ditinggalkan itu tidak ada effort yang lebih. Ya, tinggal ditinggalkan aja. Lain ketika menjalankan ketaatan, wah itu perlu belajar keutamaan ini, keutamaan itu. Tahu keutamaan salat malam, tahu keutamaan dulu sedekah, tahu keutamaan salat subuh, dua rakaat sebelum subuh, belajar dulu. Kemudian masang waker di arloji, di handphone, istri juga kita minta ingatkan, diingatkanlah, bangunkan jam 3, salat malam kakak, kada, Jerman Argentina yang main, nonton bola rupanya, itu maksudnya ingin salat malam misalnya, ada usaha lebih kita untuk ibadah, kalau yang ditinggalkan, ya nyaman. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, perkataan Syekh Utsaimin berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Yang aku larang dari kalian tinggalkanlah. Jauhilah. Menjauh apalagi melakukan. Menjauh itu berarti jauh dari melakukan, jauh. Mendekat saja dia tidak. Jauhilah. Dan yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ada embel-embel sesuai dengan kemampuan para perintah. Tapi tidak ada embel-embel sesuai dengan kemampuan ketika meninggalkan larangan. Karena tinggal ditinggalkan, kata beliau. Gak butuh usaha banyak. Tinggal ditinggalkan saja. Wallahu a'lam bisa. Lanjut ya. Kata beliau, kemudian ini semua hukumnya makruh dan yakni dilarang. Dari Malik bin Nadlah, dia menuturkan, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penampilan lusuh. Beliau kemudian bertanya, "Apa kamu punya harta?" "Ya," jawabku. "Harta apa?" kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya beliau. Kata Malik, "Segala jenis harta." Artinya aku punya segala jenis. Allah telah memberikan unta, kuda, budak, kambing, jawabku. Artinya semua aku punya. Ini harta yang paling berharga di zamannya ya. Seorang punya budak, seorang punya binatang ternak, itu harta paling berharga. Karena kalau sekarang harta yang paling berharga adalah keluarga ya. Itu keluarga cemara ya. Aduh, jokes itu mudah terbaca ya. Nanti saya patahannya saya bikin yang lain. Oke. Harta apa? Tanya Nabi Muhammad. Segala jenis harta. Allah telah memberiku unta, kuda, budak, dan kambing. Harta yang paling berharga di masanya. Mungkin kalau sekarang mungkin emas gitu ya, perak gitu ya, batangan. Nah, sangat banyak ya. Beliau bersabda, nah ini inti untuk semua kita nih. Untuk semua kita yang Allah anugerahkan kepadanya kenikmatan khususnya harta. Apabila Allah telah memberimu harta, maka hendaknya harta itu terlihat pada dirimu. Ya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semua kita hafal ayat itu. Maka dengan nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, bicarakanlah, perlihatkan. Zaman sekarang itu ada istilah orang zaman sekarang itu self reward, memberikan pada diri sendiri, yakni reward. Bahasan nyambungnya nanti adalah jangan sampai kemudian itu membuat kita sombong, jangan sampai kemudian, karena kita ingin memperlihatkannya, jangan sampai membuat kita sombong dan kemudian meremehkan manusia. Insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح La ilaha illallah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah telah memberimu harta, maka hendaknya harta itu terlihat pada dirimu. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana ini iblis menghiasi kebatilan. Dari sabda Nabi Muhammad ini, artinya kita semuanya akhirnya terpicu untuk memperlihatkan apa yang kita punya. Bukan begitu. Makanya bahasan berikutnya adalah tajwidul libas. Talbis iblis dalam mempercantik, memperindah pakaian. Kenapa? Ada sabda Nabi Muhammadnya. Beliau yang perintahkan kita, kalau kita dapat nikmat harta, agar harta itu terlihat pada diri ini. Perhatikan. Ulun langsung ke terjemahannya saja ya, karena panjang nih satu halaman. Beliau menyebutkan di sini dua permasalahan. Pertanyaan yang mungkin terlintas di benak seseorang berkaitan dengan talbis iblis dalam kita ini harus mempercantik, memperindah, memperbagus pakaian yang kita pakai. Nampak Nabi Muhammad nyuruh kok. Perhatikan. Kalau ada yang menyatakan memperindah pakaian adalah keinginan diri, syahwat, sementara kita diperintahkan untuk mengendalikan diri. Lagi pula memperindah pakaian yang dikenakan itu ditujukan untuk makhluk. Sedangkan kita diperintahkan agar menunjukkan segala amal perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk makhluk. Jadi gimana? Semua kita juga pengen baju bagus. Semua kita juga ingin yakni pakaian yang bagus. Tapi kita diperintahkan di saat yang sama untuk mengendalikan diri. Ini seperti ada paradoksi. Dan ketika kita berpakaian yang bagus, pasti kan kita ingin menampilkannya itu kepada orang. Padahal kita diperintahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana? Perhatikan jawaban imam. Maka kita jawab, tidak semua keinginan diri itu tercela. Yang terlarang adalah manakala syariat melarang apa yang diinginkan pribadi, atau jika dilakukan untuk riya dalam urusan agama. Kita ingin sesuatu, apalagi ini perkara di luar ibadah, maka hukum asalnya mubah. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, mubah. Dia perkara-perkara di luar ibadah. Kita ingin sesuatu, silahkan. Ketika syariat melarang sesuatu, tertentulah kemudian itu yang kita tinggalkan. Minuman tertentu, makanan tertentu, pakaian tertentu. Ketika syariat melarangnya, tapi kita tetap memakainya, menggunakannya, itulah yang tercela. Kurang lebih maksudnya seperti itu. Nah, kemudian, ini karena setiap orang itu ingin terlihat indah. Ini sudah merupakan bagian dari jiwa, dan hal ini bukan sesuatu yang tercela. Itulah mengapa setiap orang perlu menyisir rambut, mengaca, meluruskan serban. Nah, kan aneh kan? Ulun begini aja pian udah langsung aneh kan? Iya. Harus bagus, rapi. Saya enggak bisa. Peci ini yang bisa aja. Coba ceramah seperti misalnya. Pemirsa, nah, kan aneh kayak mat solar ya. Iya. Semua kita ingin tampil rapi, ingin tampil bagus. Makanya kata beliau, kita nyisir. Gak lupa sebelumnya pakai pomade ya. Apa dulu? Tancok? Encok ya dulu ya. Ada tancok, ada berisik, ada apa? Lavender ya. Ya gitu-gitulah. Yang seumur rendang lun faham ya. Ya Allah. Tapi semuanya itu kita mengambilnya dengan gratis ya. Karena punya abah ya. Kalau abah ulun, beliau pakai berisik gitu ya. Oke, kemudian kita berkeringat titikan kayak putih-putih ya, titikan kayak susu, iya. Sudah tahu itu adalah dari rambut ya. Ya dirasain. Ya Allah, itu zaman dulu ya. Sekarang sudah tidak pernah menggunakan ya, karena sudah berambut ya. Karena per 2 bulan umroh. Iya. Amin. Yang mau ikut ya, Desember masih terbuka. Akhir Desember ya. Ini nasihat Abah Ulun, namun ceramah tuh boleh lobby iklan ya? Oh boleh pak, ya disambat-sambat ya, iya bang, disambat berurusan pak. Oke, makanya kita perlu menyisir rambut, ngaca. Ini ngaca sangat penting nih, ngaca nih. Apalagi yang belum nikah ya. Wah, belum nikah tapi kemudian pengennya istrinya wah luar biasa. Ya nih, tinggi, putih, menyejukkan, kipas angin ya. Meluruskan serban. Meluruskan serban ya, tadi ulun maknai peci juga makainya harus rapi, serban juga makainya harus rapi, bukan kemudian asal-asalan. Ada yang membawa kain serban enggak? Saya ingin praktekin. Enggak ada ya. Ketahuan pengajian Wahabi kayak gini, enggak ada yang pakai sorban ya. Enggak ada yang pakai serban ya. Oke, kemudian memakai pakaian dengan benar, memakai pakaian dengan benar. Disebutkan di sini yang kasar dikenakan di dalam, adapun yang bagus dikenakan di luar. Standarnya pakaian lah. Bahkan sebagian kayak kain kaos gitu ya, apalagi kaos fleece, bahan-bahan untuk hoodie itu bagian dalamnya terkadang kasar, luarnya lembut. Karena kasarnya itu kemudian mendatangkan yakni kehangatan ya. Makanya kalau suami Anda kasar, itu hangat ya. Ini sama sekali tidak dimakruhkan ataupun tidak termasuk perbuatan yang tercela. Karena basicnya semua kita ingin tampil rapi. Masa iya gitu ya, misalnya ya. Datang kepada Anda seorang tamu, dan Anda ketika dia datang, Anda dalam keadaan tidur, masa Anda keluar apa adanya seperti itu? Pakai celana kolor, baju singlet, bahkan mungkin gak pakai baju. Untung bau haruk misalnya, karena teman datang, mungkin karena urgent dia datang di waktu Anda tidur, Anda keluar, apa? Hah? Ya salam, bau mulutnya luar biasa gitu ya. Anehnya badan kita terlihat. Enggak dong. Ada ngisumat lah. Ada mungkin ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, kemudian tidur lagi. Enggak, kemudian Anda pakai baju rapi. Anda keluar menemui teman Anda. Ya dong, semua kita ingin seperti itu kan. Nah, kasusnya itu perhatikan pada perkara yang kedua ini. Bahwasanya terkadang seorang itu yang memang harus melakukan hal yang demikian karena sudah bawaan kita ingin tampil rapi, ingin tampil bagus. Apakah kemudian kita terlarang? Perhatikan. Penulis mengatakan, jika ada yang mengatakan, lantas apa alasan Anda meriwayatkan dari Sirri As-Sakti bahwa dia berkata, andai aku merasa ada seorang yang hendak masuk menemuiku, lalu aku melakukan ini pada jenggotku, disebutkan di sini adalah, ia menggerakkan tangan di jenggotnya seakan hendak berusaha meluruskannya karena ada orang mau masuk. Merapikan jenggot. Mungkin jenggot Anda tebal, Anda mungkin sedang di rumah, rebahan, atau bahkan mungkin tidur karena jenggotnya panjang, jenggotnya tebal, dia sampai menutupi wajah Anda gitu ya. Wajar kan ketika Anda ingin keluar, Anda rapikanlah. Ya, Anda rapikan. Ada apa, akhi? Biasa aja kan? Karena dia ingin merapikannya. Tapi perhatikan di sini. Disebutkan di sini, maka aku khawatir Allah menyiksaku dengan neraka lantaran perbuatan itu. Gara-gara ngerapiin jenggot doang. Apakah kemudian diancam neraka? Ya tentu tidak. Ini perkara yang standar yang kita lakukan untuk mempercantik diri. Kecuali misalnya, Anda dengan jenggot tersebut ingin memberikan kode tertentu akan amal yang Anda lakukan. Jenggot Anda panjang. Anda tidak mengatakannya, tapi jenggot Anda panjang sudah. Nah, Anda menjaga sunnah. Nah, sebagian diantaranya gini, warnanya putih sudah. Nah, seperti itu. Atau Anda ketika keluar gitu ya, kemudian ya ini Anda menyambut teman Anda, tapi bukan di ruang tamu, tapi mungkin di luar, dan di luar itu di teras lah. Tapi ketika Anda berbicara, Anda selalu memperlihatkan celana Anda yang cingkrang. Ngomongnya pun mungkin pakai kaki. Nyawa tadi kesini bapak kan? Nyawa sorangan kah? Atau bersepeda motor? Ingin melihatkan, Anda ini cingkrang wah ini tahu kada? Sudah tahu sunnah sudah. Ya, ingin memperlihatkan sesuatu pada dirinya. Contohnya aneh ya. Tapi supaya Anda lebih dekat saja ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Atau misalnya pakai baju ya dengan merek tertentu gitu ya. Ada urusan apa? Gimana lah pokoknya. Ingin menunjukkan merek baju Anda gitu lah. Aduh, contohnya aneh banget ya. Tapi seperti itu, Anda ingin menyombongkan diri sebenarnya. Teman Anda datang dengan baju ya mungkin biasa, jahitan biasa gitu ya, tapi baju Anda merek ternama gitu. Ya. Gatal banget lagi. Supaya ininya kelihatan. Belum mandi, maaf lah Anda belum mandi, aduh. Ya Allah. Ya Allah, gimana kalau ingin memperlihatkan yang lain ya, ya Allah. Ya, contoh yang aneh, tapi supaya Anda pahami. Praktek seorang merapikan jenggotnya itu praktek yang biasa. Kenapa? Tamu datang. Sedangkan mungkin jenggot Anda kemudian, ya ini arahnya random ya. Kita saja ya, ketika wudu, Nabi Muhammad kan ajarkan kepada kita, yang jenggotnya tebal, itu kan ketika wudu mengambil air tambahan, dan kemudian membasahi jenggotnya, dan menyela-nyelanya. Biasa aja. Tapi lain kalau ceritanya Anda mengambil air, Anda basahi, ketika menyela-nyelanya itu Anda perlihatkan ke orang bukti Anda yang Anda lebat, jenggot Anda panjang, Anda menjalankan sunnah. Itu aja kah jenggotnya, Pak? Ini kurang ajar ini. Ya Allah. Pakai Firdaus. Nah, ini pakai Firdaus. Iklan produk ya. Itu produk dulu ya. Produk dulu. Iya, udah salah semalam tuh. Jangan apa, udah pakai salep 88 juga. Itu buat koreng ya. Oke, lanjut jaman. Maka jawabannya adalah kata beliau, riwayat ini dipahami apabila yang bersangkutan melakukan hal itu karena riya dalam agama. Contoh, makanya ulun contohkan tadi mungkin dengan celana. Anda beramal itu ingin dilihat orang. Anda beramal itu kemudian ingin dilihat orang. Apalagi mungkin plus ngomong. Ya. Maafelah, untung dah rada bau aja. Kenapa? Aduh, tadi sangka sombong nih ya. Kenapa gerangnya? Ya sahur pang usukan tadi. Maksudnya saya puasa. Woi. Padahal memang giginya bolong, bau aja. Mulut bau gak mesti kemudian orang itu puasa ya. Bisa jadi kemudian giginya bolong-bolong ya. Bau haruk ya. Atau apapun prakteknya. Dia ingin memperlihatkan taatnya dia beragama. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan di sini. Riwayat ini difahami apabila yang bersangkutan melakukan hal itu karena riya dalam agama. Seperti menampakkan kekhusyuan dan selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, sama seperti dalam misalnya gerakan-gerakan salat kita, lakukanlah seperti biasa saja. Jangan kemudian berlebihan. Ditakutkan Anda jatuh kepada perkara riya, Anda beribadah ingin dilihat orang. Entah mungkin cara berdoa agar terlihat khusyuk, bagaimana saya enggak tahu. Atau ketika takbir misalnya lama gitu ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang salam ya, kelamaan. Padahal 4 rakaat. Lama banget. Itu jokes baru tuh. Bagus enggak? Bagus ya. Kelamaan takbirnya. Allah. Bahkan orang salamnya itu, Pak, bukan salam salat itu, salam salat jenazah. Yo. Aduh, lama banget tak ya. Biasa aja lah. Allahu akbar. Biasa lillahi taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian namun jika diniatkan untuk memperindah penampilan agar tidak terlihat lusuh, ini tidak tercela karena itulah hook basicnya kita, seperti ingin tampil indah, ingin tampil cantik, ingin tampil bagus. Sesiapa meyakini tindakan seperti ini tercela, berarti dia memahami, berarti tidak memahami riya dan tidak memahami apa yang tercela ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi celah ketika Nabi Muhammad memerintahkan kita memperlihatkan nikmat yang kita dapatkan, iblis tetap punya celah agar kita kemudian melakukannya untuk riya. Untuk riya. Perhatikan, dan dengan ini kita tutup halaman 232 kayak familiar ya. 232 biasanya banyak di mobil-mobil ya, tapi tulisnya bahasa Arab ya. 232 sesuatu kayaknya. Kalau 212 itu Euro Sableng ya. Biasanya di dada sini tulisannya. Atau ada parfum juga, 212 ada parfum juga. Oke, jemaah. Perhatikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Faqala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada kita atau siapapun di antara kita memperlihatkan nikmat Allah, harta pada kita, inilah yang harus kita fahami. Kita melakukannya karena memang kita ingin tampil bagus. Disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu di antara sahabat yang kalau bahasa sekarang itu necis lah. Ketika ditanya kenapa, saya ingin istri saya tampil bagus di hadapan saya, maka saya pun kemudian tampil bagus di hadapan dia. Artinya ketika di rumah pun ya jangan seleboran juga ya, mentang-mentang di rumah kemudian kada berbaju pakai kancut doang, kan enggak nyaman ya. Enggak nyaman dilihatnya. Botak lagi. Kok tuyul segede ini? Biasa aja pakai pakaian biasa. Mungkin kalau pakai celana pendek 3/4 enggak apa-apa, tapi kan pakai kaos yang normal-normal, tampil bagus karena dia ketika berpakaian dia ingin tampil bagus di hadapan Anda. Maka kita jangan asal-asalan. Kama tadinu tudan. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, itulah perlakuan yang sama yang akan Anda dapatkan. Anda biasa enggak mandi, maka mungkin istri dan anak akan mengikuti. Ya. Karena kita adalah role model di rumah. Malas kita mandi, malas mereka mandi. Komplain kita, mereka juga komplain. Makanya dulu ya, kami berempat, ulun dengan saudara ulun laki-laki. Kami itu berbicara, kita kalau ngerokok, kita enggak bakal dimarahi. Mama kalau marah, tinggal kita hadapkan sama abah. Ya, karena abah ngerokok waktu itu. Siapa orang bisa ngelarang, kenapa? Karena contoh kami ada. Abah kini merokok, mah biasa. Apalagi nah, tangan kiri, makruh jemaah. Penting tangan kiri ya. Katanya ngerokok, yang penting pakai tangan kiri, enggak apa-apa. Minimal makruh lah. Kalau nyimeng baru biar afdol ya, megangnya juga gini. Kenapa ya harus seperti itu ya megangnya? Oke, lanjut jamaah. Dengan ini kita tutup pengajian. Tapi ada pertanyaan masuk nih, ada satu nih. Tidak akan masuk surga. Tidak akan di sini maksudnya bukan berarti kekal. Pahami? Kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Apakah tali silaturahim kesyirikan? Memutus tali silaturahim adalah kesyirikan yang kemudian dengannya yakni kita kekal di neraka? Tidak. Lafaz ini juga seperti itu. Ancaman yang sangat keras maksudnya, tapi di antara makna yang lain adalah di nerakanya lama. Karena kita tahu dosa yang tidak diampuni dan dengannya seorang kekal di neraka itu syirik saja. Dosa sisanya, apapun itu bentuknya, maka dia akan diazab sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Habis, maka dia akan disucikan dan dimasukkan ke surga. Cuman ini ancaman keras, sampai lafaznya adalah la yadkhulul jannah. Sama juga sabda Muhammad, misalnya laisa minna, itu mirip tuh, bukan dari golongan kami. Apakah kemudian ketika seorang melakukan yang Nabi Muhammad larang di waktu, di sabda itu, kemudian Anda keluar dari Islam? Enggak. Tapi ini ancaman keras. Bukan dari golongan kami, barang siapa yang, kan banyak hadis seperti itu. Ini juga sama. Tidak akan masuk surga. Ancaman keras dari Nabi Muhammad. Orang yang pada hatinya terdapat seberat zarroh atau biji sawi kesombongan. Dikit sekali. Ancaman keras agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Dan picu itu bisa dari pakaian. Picu kesombongan ini bisa dari harta. Sedikit saja Anda kemudian sombong pada orang lain, hingga kemudian ketika dia menasihati Anda menolaknya, atau kemudian Anda meremehkannya, ini yang sering terjadi dan terkadang tidak kita sadari. Kita ngeremehin orang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini sering terjadi, bahkan mungkin meremehkannya enggak ngomong, cuma dengan gestur aja. Enggak boleh, jangan. Karena Allah tahu di hati kita itu ada dzarrah, Ini adalah sesuatu yang paling kecil yang disebut, yang bisa disebutkan dalam bahasa Arab, biji sawi. Tapi maksudnya lebih kecil daripada itu. Biji sawi adalah yakni sesuatu dalam bahasa Arab untuk menyebutkan sesuatu yang paling kecil. Mereka menyebutkan dengan bisa. Sama seperti kebiasaan bahasa Arab kalau ingin melipat gandakan sesuatu itu angkanya 70. Di firman ada, di sabda banyak, 70. Hakikatnya enggak seperti itu. Cuman itulah yakni apa istilahnya? Istilah dalam bahasa Arab ketika ingin menyebutkan sesuatu berlebihan atau melipat gandakan sesuatu mesti angka 70. Ketika ingin menyebutkan sesuatu yang sangat kecil itu biji sawi. Padahal hakikatnya jauh daripada itu. Contoh saudara Nabi Muhammad ketika beliau mensifati api neraka misalnya, An-narul ladzi tuqidunahu juz'un min 70 juz'an min nar jahannam. Angka 70. Api yang kalian nyalakan itu, api dunia maksudnya. Hanya api dunia ini bisa sampai 800 dan bisa sampai 1000 derajat Celsius. Api yang digunakan untuk melelehkan besi kemudian setelahnya itu dibentuk menjadi berbagai macam bentuk itu 800 sampai 1000 derajat Celsius disebutkan. Oke, kita pakai standar itu aja ya. Api yang kalian nyalakan itu 1000 derajat Celsius. Hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah suatu saat nanti api dunia ini bisa kita lipat gandakan menjadi 70 kali lipat seperti itulah api neraka Allah? Enggak. Ya lebih dahsyat daripada itu. Tapi inilah bentuk praktek dalam bahasa Arab. Allah menggunakannya, Nabi Muhammad menggunakannya untuk menyebutkan kata mubalaghah atau bersangatan. Agar kita kemudian untuk surga kita berharap sekali, untuk neraka kita takut sekali. Angkanya 70. Sama juga dengan zarah. Agar kita berhati-hati sekali. Sekecil biji sawi kesombongan tidak masuk surga, subhanallah. Bahaya ini. Lalu sahabat berkata, wahai Rasul, seorang di antara kami suka bajunya bagus dan sendalnya bagus. Bukan yakni di antara kami, rata-rata kita suka. Jika kita mampu untuk membelinya, kita ingin yang bagus dong. Kita ingin produk yang bagus dong. Apalagi misalnya kayak elektronik misalnya. Terkadang yang bagus itu ada, ya apa kata orang, ada harga, ada kualitas. Contoh tripod nih misalnya. Beli yang 500-an, 700-an, setahun letoy dia. Penjepitnya itu lemah dia, berapa? Murah. Begitu harganya 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, wah itu udah. Biasanya karena bahannya lebih bagus, akhirnya perekatnya lebih bagus, lebih tahan lama. Yang biasa mungkin setahun kemudian rusak, yang ini bisa mungkin berlipat-lipat, tahan lama. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, yakni seorang ingin pakaiannya bagus, ingin sendalnya bagus, bahasa kita sekarang ingin mobilnya bagus. Ya. Yang hybrid ya, mobil yang hibrida ya. Bahasa dulu ya, hibrida ya. Mobil yang hybrid ya. Subhanallah. Jika bensin habis bisa pakai power bank ya. Karena ada listriknya. Subhanallah. Dia pengen yang bagus-bagus. Dan tidak tercela ketika seorang membeli yang demikian. Ingat, selama tidak berlebihan. Karena ada satu fitur yang dia kehendaki, yang bermanfaat untuknya. Belum sering menyebutkan itu dengan mencontohkan peralatan ini. Peralatan live kita ini. Kamera itu, semua yang ada di dalam sini, mahal-mahal semuanya. Dan kita membelinya, kenapa? Kita menginginkan sesuatu darinya. RAM yang tinggi, harddisknya pakai SSD, layarnya pengen yang gede, macam-macam. Tidak tercela, kenapa? Kita membutuhkan sesuatu banyak, dan kita tidak berlebihan. Satu PC, kan sebagian orang kadang-kadang satu PC layarnya 4. Untuk apa? Satu kan cukup, satu cukup, tapi 50 in, ganal banget kepala ustadznya. Biasalah, 14 in, 20 in. Oke, okay? Seorang mengatakan, wahai Rasul, yakni di antara kami suka bajunya bagus dan sendalnya bagus. Maksudnya apakah itu kemudian sombong? Ketika orang pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus, apakah kemudian itu adalah makna dari kesombongan? Tentu tidak. Jawab Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, sungguh Allah itu maha indah dan dia menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sama manusia. Itulah makna sombong. menolak kebenaran yang datang pada Anda, satu. Dua, Anda meremehkan orang, dua. Tapi Anda ingin berpakaian bagus, monggo. Ingin pakai sendal bagus, silahkan, sepatu. Tapi kan kita punya patokannya dalam berpakaian yang sedang-sedang. Tapi sesekali, no problem, gak ada masalah. Kuantitasnya tidak berlebihan hingga sangat banyak. Kualitasnya bukan kemudian yang paling wah, no, sedang. Karena Islam selalu mengajarkan yang demikian. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kemudian sabda Nabi Muhammad ketika memerintahkan kita untuk memperlihatkan nikmat yang ada pada kita, iblis masuk ke dalamnya hingga kemudian kita melakukan karena riya, ingin dilihat orang. Jangan. Lakukan yakni segala sesuatunya itu ya karena memang itulah yang biasa kita lakukan. Dalam hal ini adalah berhias diri. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu pertanyaan. Satu pertanyaan Ustaz tentang memperindah penampilan. Saya seorang janda. Waduh. Saya seorang janda. Kembang enggak nih? Saya seorang janda. Sorry. Janda ya. Saya seorang janda. Udah tiga kali nih saya ulang-ulang nih. Biar yang ngantuk tersadarkan. Di kampung mana Tat? Ada nomornya. Ada nomornya. 08 sekian-sekian ya. Yang mana memang suka sekali berpenampilan rapih bahkan indah. Jadi rapi tapi kadang hendak karena indah. Itu indah bahasa Banjar ya. Yang memang suka sekali berpenampilan rapi bahkan indah. Standar semua kita ingin tampil rapi. Apakah berpenampilan indah dan rapi saat bekerja dilarang? Wah, ini bahasannya lain. Karena saya taunya berpenampilan yang indah itu hanya demi suami. Dan saya sudah tidak bersuami. Hehehe. Waduh, kenapa ada hehehe? Saya baca lagi. Aduh. Siap. Habis itu ada emonya kayak gini. Hehehe. Maaf tatnya. Paham. Oke. Pak Saiful ada nomornya sini. Nih warnanya juga. Wih, identik sekali ya warnanya ya. Ungu. Warna ungu. Ungu ya. Dan demi waktu ya. Aduh. Siap. Ulun tidak anti dengan perempuan bekerja. Perempuan bekerja boleh. Kalau kemudian memang sudah tuntutannya. Dan dia bisa jadi karena memang harus bekerja. Dia bisa jadi adalah sebagai yakni tulang punggung keluarga. Bagaimana pertanyaan waktu itu di Muba kalau enggak salah. Janda juga, tapi nomornya bukan yang ini. Mana ya? Ada juga tuh. Dia punya anak dan kemudian masih ada emaknya. Dan dia harus menghidupi. Gimana kalau enggak kerja? Jamaah sekalian rahimakumullah, tapi kalau misalnya, ini misal doang ya. Anda alhamdulillah masih mendapatkan nikmat memiliki pasangan, suami, suami Anda bekerja. Berapapun penghasilannya, selama suami Anda bekerja, dia mencarinya, pasti dapat, syukurilah. Maka Anda biar di rumah saja. Tapi kalau kemudian yani harus seperti ini, maka tatanan Islam tetap harus Anda jaga. Cari pekerjaan di mana Anda misalnya diperbolehkan untuk menutup aurat sebagaimana mestinya perempuan muslimah dengan semua detail bagaimana cara seorang muslimah berpakaian. Dua, interaksi dengan yani, lain jenis mungkin diminimalisir. Di kantor misalnya Anda bisa minta tempat yang tidak gabung dengan laki-laki numplek. Berikan syarat-syarat. Karena kalau memang Anda qualify untuk pekerjaan tersebut, orang akan hire kok. Ya, kalau Anda memang memenuhi persyaratan untuk pekerjaan itu, maka orang pasti akan yakni minta jasa Anda. Tapi ingat, Anda bisa memberikan persyaratan. Pakaian saya, pakaian kerja saya seperti ini apa adanya. Bagaimana sebenarnya hakikatnya pakaian muslimah dan saya pengen ruangan terpisah khusus untuk saya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan yakni kalau pakaian itu di saat yang sama ia adalah menarik perhatian laki-laki, maka ini salah satu di antara yang terlarang untuk pakaian wanita. Ya, betul Anda berpakaian rapi, tapi kemudian untuk memperindahnya ada sesuatu yang Anda pakai di pakaian Anda hingga pandangan orang terarah pada Anda, jari-jari laki-laki terarah pada Anda misalnya, maka ini sudah yakni menjadi sebuah hiasan yang terlarang Anda untuk menggunakannya. Pakai pakaian normal seperti biasa. Bagaimana misalnya karyawan lain Anda menggunakannya, apalagi pakaian yang memenuhi persyaratan, ulun tahu ya. ASN saja, dulu namanya PNS, ASN saja, ketika mereka muslimah, mereka boleh kemudian menggunakan pakaian yang enggak ketat, boleh. Bahkan pakai cadar boleh. Pakai cadar boleh. Kalau memang harus bekerja, orang akan menghormati prinsip Anda kok, tapi Andanya harus menjaga tatanan Islam dalam berpakaian, hingga kemudian tidak memfitnah laki-laki. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Punya janda yang lain di sini? Enggak ada ya, satu aja ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu, yani untuk wanita persyaratan pakaiannya kurang lebih kayak tadi ya. Kurang lebih seperti laki-laki, mirip-mirip. Tapi di wanita itu ada tambahan agar pakaiannya di saat yang sama dia bukan perhiasan. Itulah yang ulun bahas. Bisa mungkin dengan warnanya yang mencolok. Bisa mungkin dengan perhiasan yang Anda pakai. Ya, jangan sampai pakaian wanita muslimah itu di saat yang sama ia adalah perhiasan di mana pandangan orang akan tertuju padanya. Itu syarat pakaian muslimah. Dan juga mereka terlarang untuk menggunakan wewangian. Apakah mutlak enggak boleh? Jamaah, perempuan itu wewangian yang mereka pakai, kata Nabi Muhammad, parfum untuk wanita itu yakni parfumnya encer dan baunya tipis, beda dengan laki-laki, kental dan baunya kuat, dalam sebuah riwayat. Artinya, kalau kita mani zaman sekarang, Anda ingin menghilangkan dari Anda bau tubuh Anda karena bekerja, roll on sudah cukup. Apalagi zaman sekarang itu produk ya, begitu banyak produk, bukan sekarang ya. Saya tahu produk ini bahkan dari ulun santri, awal 90-an produk ini sudah ada. Produk roll-on tapi non-parfum. Anda bisa membelinya. Yang penting bau tubuh Anda tidak keluar. Tapi Anda tidak menggunakan parfum. Untuk yang bersuami, ya bolehlah. Tapi untuk suaminya. Karena subhanallah. Subhanallah. Yani perempuan, semua kita, bukan cuma perempuan. Semua kita, masing-masing kita bahkan, memiliki aroma tubuh tersendiri. Ya. Anda tahu kan? Bahwasanya masing-masing kita tuh punya aroma. Dan biasanya yang sudah beristri, istri itu suka ya aroma itu. Original. Kita belum pakai parfum. Mandi juga tadi gak pakai sabun. Tapi bau itu yang dia suka dari tubuh ini. Ya, bau ketek. Enggak ya. Kita punya aroma. Perempuan juga demikian. Anda booster kemudian dengan parfum. Aduh, fitnahnya luar biasa. Mana bunga sepulang? Ulun dulu ya. Wah ini jadi panjang nih. Dulu waktu dagang ya. Sekarang masih dagang juga. Dulu waktu jualan ya. Jadi begitu pelanggan datang, sudahlah cantik, bawa minyak harum pulang. Allahu Akbar. Kita nyuruh yang lain untuk melayani. Kenapa? Terfitnah. Apalagi dia kemudian mempraktekkan yang menang berbicara itu harus eye contact. Pak, ini apa? Apalagi, waduh, gitu. Waduh, gimana ya? Aduh, kayaknya saya berhenti jualan. Tapi itu di satu sisi. Siang lain, ada laki-laki yang juga sampai mendobrak atau menghantam meja, ada juga ya, plus minus lah ya. Jamaah, kita punya esens sendiri, kita punya aroma sendiri. Anda booster dengan parfum, maka itu akan menjadi fitnah untuk kaum laki-laki. Anda enggak menggunakannya saja, perempuan itu ketika keluar rumah, apa kata Nabi Muhammad, istashrafah syaitan, syaitan akan menghiasinya. Nangkada bungas jadi sedikit bungas, yang sedikit bungas jadi bungas, yang bungas apalagi. Subhanallah. Itu sudah kerjaan syaitan. Dia menghiasi. Dia akan menghiasi mungkin bagian tubuh tertentu dari Anda hingga semua kita laki-laki akan yang terpedaya. Oke, jika Anda memang harus bekerja, maka pakai pakaian sesuai standar tatanan Islam. Dan kemudian ketika Anda memang memenuhi persyaratan untuk pekerjaan tersebut, bahkan mungkin Sangat jarang orang bisa melakukan pekerjaan tersebut, tapi Anda bisa, Anda pasti akan disewa orang. Ketika itu terjadi, Anda bisa bikin persyaratan. Hingga kemudian Anda nyaman bekerja karena Anda, yakni tulang punggung, yakni keluarga ya. Wallah, backbone family ya. Enggak usah pakai andra, backbone family, tulang punggung keluarga. Wallah nabi sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Anda yakni suami yang soleh ya. Ya, biar tidak jadi janda lagi ya. Jadi biar suami aja yang kerja ya. Pertanyaan? Nah, kita jarang-jarang ya. Sampai jam 10 lah enggak apa-apa. Ya. Bagaimana sikap Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita? Ya, sedikit saja nih. Ketika sudah hijrah dan pulang kampung dengan pakaian syar'i sekaligus bercadar akan menjadi pusat perhatian dan bisa jadi akan menjadi bahan gibah. Apakah kita berdosa karena menjadi sebab orang lain menggibah? Jamaah, Anda bisa ngukur ya. Anda bisa ngukur ketika Anda melakukan ini, apa yang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya Anda mengambil pendapat bercadarnya ini wajib, Anda harus istiqomah. Dan tugas Anda memahamkan orang kampung. Kumpulkan semuanya di rumah Pak RT. Ya Anda harus kumpulkan. Pakai kentongan, tong. Tong. Akhirnya semua datang gitu ya. Itu ketukan apa itu ya? Semua datang. Akhirnya Anda, saya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, saya bercadar ini. Terangkan. Karena Anda mengambil pendapat wajib. Mereka harus paham. Karena bisa jadi orang itu kemudian katakanlah menggibah Anda, mungkin karena belum faham. Anda kemudian menganggapnya Anda orang yang aneh. Tapi kalau misalnya Anda mengambil pendapat, ia hanya sunnah saja, ia hanya lebih utama saja, maka melepasnya mungkin tidak mengapa. Ya, Anda perempuan separuh cadar. Terkadang kita meninggalkan sesuatu, demi terhindar dari fitnah. Coba misalnya, lu lihat praktik ini ada di sebagian ikhwan, contohnya Ivan saya sebutkan saja. Kita misalnya safar dan kemudian ketika adzan berkumandang ya berusaha sholat ya. Taunya imamnya enggak ada. Karena waktu itu yang pakai peci Ipan yang kita dorong. Ipan. Nah, kemudian ketika imam kita kan biasa ketika Al-Fatihah bismillah kan kita sirkan. Kita tidak bismillahirrahmanirrahim, enggak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, langsung itu bisa menjadi fitnah. Kalau Anda di kampung, siapa imam juga kada bismillahnya aja, nah jadi fitnah. Maka sebisa mungkin kita meninggalkan itu dengan melakukan baca al-fatihahnya bismillahirrahmanirrahim untuk supaya terhindar dari fitnah. Atau yang kedua, Anda ketika salat dan Anda mengambil pendapat bahwasanya setiap sholat dan sholatnya itu 2 rakaat Anda akan iftirash. Yaitu Anda duduk tegak. Oke. Okay. Sekarang kondisinya Anda di kampung. Pengetahuan mereka berbeda. Ya. Maka Anda bertelempoh demi tidak terjadinya fitnah. Kecuali Anda memang bisa menerangkan, kumpulin orang. Ulunlah, kenapa ulun berdiri itu takjin misalnya. Anda ketika berdiri dari berapa rakaat Anda melakukan ta'jin. Ta'jin itu artinya proses bikin adonan sebenarnya. Al-ajin itu adonan. Karena bikin adonannya seperti ini. Anda berdiri, kemudian Anda mengepalkan tangan. Bisa jadi di kampung itu, mereka belum faham itu. Akhirnya orang menganggap yang aneh. Maka Anda tinggalkan, berdiri dengan biasa. Kecuali Anda siap untuk menerangkan. Terkadang kita meninggalkan hal-hal yang demikian, agar tidak tersebar fitnah. Dan cadar, tidak wajib. Jumhur para ulama, dia tidak wajib. Ya. Makanya sebagian akhwat juga bertanya, mirip-mirip pertanyaannya, Ustaz ulun kalau ketahuan bercadar nanti dimarah. Gimana Ustaz? Kalau saya keluar, rada jauh dari rumah saya makainya, sampai pulang kemudian baru saya buka. Boleh. Karena terkadang seorang melakukan ketaatan perlu latihan. Dan lambat laun Anda makin berilmu, Anda makin faham timing tepat, maka Anda dakwahkan. Hingga orang tua Anda kemudian faham dan menerima prinsip Anda. Orang terkadang menolak itu karena belum faham aja. Dan ajak manusia berbicara sesuai dengan kemampuan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi ya? Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, wow, berarti banyak nih. Bagaimana hukum dan ancaman hukumannya seorang istri yang menolak untuk diajak hubungan dengan suami? Ancaman laknat ya, hadisnya jelas ya. Ancaman laknat. Tapi laknatnya dari malaikat ya. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Iya. Yang namanya laknat itu adalah ya, maknanya adalah at-tardu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Mau Anda dijauhkan dari rahmat Allah. Kita juga para suami juga lihat si konko. Anda sedang sakit ya kita faham. Anda sedang lelah ya kita faham. Tapi subhanallah dalam sabda Nabi Muhammad, walau ala tanur. Tanur itu disebutkan kalau bahasa kita sekarang dapur lah, tungku. Sedang masak. Masak zaman dulu pakai tungku kemudian ada yang ditiup. Langsung hitam semua. Kemudian suami Anda ngasih kode, ding. Ngasih kode suami Anda. Itu langsung Anda matiin dulu palingnya. Matiin dan laki-laki kalau hasratnya sudah naik 95% otaknya sudah hilang. Perkataan Sufranda saya nukil. Laki-laki kalau sudah ingin, itu sudah enggak mikir panjang. Dia pengen kala itu Anda memberikannya. Apalagi suami Anda bekerja, begitu banyak yang lihat, yang dia lihat di luar. Maka kata Nabi Muhammad, jika seorang datang hasrat itu ketika dia di luar, segera pulang datangi istrinya. Supaya semuanya itu semuanya hilang. Dan ini perkara yang lumrah. Harus kemudian dilampiaskan dan Anda memberikannya. Hatta walau ala tanur. Sedang sibuk Anda di dapur, sedang masak gitu ya. Kemudian suami, ding. Maksudnya dia pengen sekarang. Anu kaya lagi bau, aku bau juga. Misal ya, misal. Terserah lah bagaimana Anda membayangkan dan kejadian masing-masing Anda mungkin beda-beda. Dan semua laki-laki faham itu. Ulun ya, ketika mama meninggal, kami berempat, saudara kami berempat, ulun ada empat, ulun ada delapan, laki empat, perempuan empat. Kami yang laki-laki meeting, karena semua kita laki-laki faham. Jika hasrat seksual sudah naik, hilang otak kita. Dan harus kala itu dilampiaskan hasratnya. Kita nyariin abah istri yuk. Baru satu bulan mama meninggal. Belum sebulan bahkan. Kita cariin abah istri yuk. Karena kami tahu. Dan itu mungkin tidak difahami oleh saudara-saudara perempuan kami. Karena ketika ini kami munculkan betul. Mak nyur aja mama mati. Langsung marah sebagian. Karena mereka gak paham. Kalau sudah itu naik. Hilang akal ini. Dia tidak mendapatkan di istrinya, tinggal Anda isi titik-titiknya. Ya. Sama seperti yakni pernikahan, Anda persulit pernikahan, maka perzinahan mudah terbuka untuknya. Jangan menjadi yakni perempuan yang terlaknat seperti ini. Ingat ya, kita tahu kondisi Anda. Kita tahu kondisi istri, lagi sakit kah, lagi apa kah, tahu kok. Sabarlah insyaallah kita. Itulah kenapa kemudian ada syariat isi titik-titiknya ya. Kalau pan bini pertama kada kawa ya lo pan. Berarti sabar panai isuk ya lo. Karena bini cuma satu. Jadi sabar isuk coba lagi. Kalau bininya sakit tahunan. Ya Allah. Wallah nabi sa. Ya. Suami akan sangat faham ya. Suami akan sangat faham. Yang kedua, ini kita belajar tarbis, kenapa jadi pertanyaannya masalah rumah tangga ya. Bagaimana seorang ibu sering bermesraan dengan anak kandungnya sampai membuat suaminya merasa cemburu dan curiga terlalu jauh hubungannya. Ntar gimana ya maksudnya? Bagaimana seorang ibu sering bermesraan dengan anak kandungnya sampai membuat suaminya ibu bermesraan dengan anak kandung membuat suami cemburu. Ini gimana ini? Anaknya laki-laki perempuan? Karena yang laki-laki ya. Membuat suaminya cemburu dan curiga terlalu jauh hubungannya. Wah, enggak bisa bayangkan nih. Iya. Wallahualam ya. Anda yang tahu Anda yang tahu kondisinya, Anda yang tahu mencurigakannya, maka jangan diam. Kalau Anda tahu kondisi, saya enggak bisa bayangkan. Tapi kalau Anda tahu kondisinya bagaimana, yakni hubungannya mencuriga, ini sudah mungkin incest ya. Incest itu kan bukan cuma hubungan sedarah ya, bisa jadi kemudian orang tua dan anak ya. Maka Anda harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau memang sudah terlihat berlebihan. Wallahu a'lam bissawab. Jangan didiamkan. Ada lagi ini masuk gimana pemirsa? Satu lah ya, tawar satu lagi ya, mungkin ini janda yang lain. Oh enggak, laki-laki dari Palangkaraya ya. Saya Fulan dari Palangkaraya, siap. Bagaimana sikap kita ketika diundang tetangga acara tasyakuran tinggal di rumah barunya? Di mana acara itu sebagaimana pada acara umumnya kalau tasyakuran? Gimana memang? Apakah hadir untuk menerima undangan makan-makannya ketika tidak ada acara bid'ahnya atau tidak hadir? Hadir. Ya. Karena ini selamatan yang mubah, boleh. Seseorang bersyukur dia menempati rumah baru. Dia memperlihatkan nikmat Allah yang ada pada dirinya, dia punya rumah baru. Dia undang orang, seru-seruan makan, hadir. Ini momen yang tepat untuk Anda kemudian berinteraksi dengan tetangga. Yang jadi masalah terkadang yaitu terkadang dibumbui dengan acara-acara yang macam-macam. Iya, yang namanya syukuran, tasyakuran itu makan-makan. Jangan kemudian harus ngaji. Ngajinya harus ayat ini. Harus ada ceramah. Ceramahnya harus poinnya ini. Enggak usah. Yang namanya syukuran karena kita bahagia, yuk makan-makan. Undang masyarakat, datang silakan Pak, silakan Bu. Itulah bentuk kita bersyukur, kita berbagi kepada orang lain. Maksudnya ketika acara bid'ahnya selesai, oh pertanyaan nyambung ya. Maksudnya ketika acara bid'ahnya selesai, misalkan mereka beracaraan habis maghrib. Nah kita datangnya habis isya karena sudah gak ada acara bid'ahnya lagi. Mendatang banyak bayar makan, boleh, gak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Bahkan kalau bisa di saat yang sama Anda mampu memiliki kemampuan untuk berdakwah, dakwahkan saja. Berdakwah saja kalau Anda memang mampu ya. Wallahu a'lam bissawab. Karena Anda bisa memilih. Lain ulun dulu. Nah, kisah lagi nih. Ulun dulu tuh terkondisikan ada undangan akikah. Kenapa begini ya? Ada undangan akikah. Ulun hadir nomor satu. Orang belum pada datang. Betul-betul belum ada yang datang. Ulun hadir on time, biasa on time. Masuk dalam, tunggu satu dua orang datang. Tak tahunya setelah itu datang maskapai penerbangan. Waduh, dan saya sudah enggak bisa keluar. Iya, datang maskapai penerbangan. Wah, akhirnya acara dimulai macam-macam, belum diem aja. Karena sudah terkondisikan. Ingin berusaha ngulang-ulang hafalan enggak bisa juga, kencengan mereka kok. Diem aja. Makan baru kita makan ya. Itu terkondisikan ya. Coba kasusnya ini juga. Kenapa ulun tidak keluar? Sama fitnah yang akan terjadi. Orang begitu banyak datang sudah penuh, habis itu kita keluar. Apa kemudian nanti kata orang? Dasar anak haji lupin wahabi. Bapak saya kasihan. Diam aja dia. Mengingkari dalam hati. Karena diikuti ketukannya juga. Ketukannya enggak rapi ya. Jadi kita tidak tergoda untuk menggoyang kaki. Oke. Men ketukannya rapi bahaya itu. Kanan-kiri, kanan-kanan, kiri-kanan-kiri. Kiri, ya. Paradiddle ya. Oke. Masih lama. Jam 11 hanya main. Lawas lagi. Itu main bola ya. Oke. Sampai di sini jemaah dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Yani perlihatkanlah nikmat Allah yang ada pada diri ini. Tapi ingat, jangan sampai dengannya membuat Anda sombong dan kemudian meremehkan orang lain. Atau kemudian Anda melakukannya ingin dilihat orang Anda adalah orang yang saleh. No. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahem.